Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 181. Kitab tercelanya Kikir dan Cinta Harta. Lanjutan dari sebelumnya. Diceritakan bahwa Muhammad bin Yahya bin Khalid bin Barmak adalah seorang kikir yang kecil kikirnya. Lalu ditanyakan kepada saudaranya yang mengenalnya. Penanyaan itu bertanya kepada saudaranya tadi, terangkanlah kepadaku bidangannya. Saudara itu lalu menjawab, bidangannya ialah di antara tepi ibu jari dan tepi telunjuk. Dalam tepi ibu jari dan tepi telunjuk, piringnya dikorek dari biji buah kasikai. Dan ditanya lagi, siapa yang menghadiri bidangannya? Saudaranya itu menjawab, para malaikat penulis amal. Lalu ditanyakan lagi, apa tidak ada seorang pun yang makan bersama dia? Saudara itu menjawab, ada, yaitu lalat. Yang bertanya itu melanjutkan, kemaluanmu telah tampak dan engkau keluarga khusus dengan dia. Pakaianmu sudah koyak. Saudaranya itu menjawab, demi Allah, aku tidak mampu membeli jarum untuk menjahit pakaianku. Dan kalau kiranya Muhammad bin Yahya itu memiliki rumah dari Baghdad ke An-Naubah atau di negeri Sudan yang penuh dengan jarum, kemudian datang kepadanya Jibril dan Mikail dan bersama mereka Nabi Ya'qub alaihissalam yang mencari dari Muhammad bin Yahya itu jarum dan meminta kepadanya untuk dipinjamkan kepada mereka untuk dijahit baju Yusuf yang telah koyak dari belakang, niscaya Muhammad bin Yahya itu tidak akan mau memperbuatnya. Diceritakan orang bahwa Marwan bin Abi Hafsah tidak makan. Tidak makan daging karena kikirnya. Sampai ia ingin betul kepada daging, maka apabila ia sudah ingin betul kepada daging itu, lalu diutusnya pembantunya. Maka pembantu itu membeli dagingnya, kepala kambing bakar, lalu dimakannya. Orang lalu bertanya kepadanya, kami melihat engkau tidak engkau makan selain kepala pada musim panas dan musim dingin. Maka mengapa engkau memilih yang demikian? Muhammad bin Yahya itu menjawab, ya, kepala itu aku tahu harganya. Maka aku merasa aman dari pengkhianatan pembantuku. Ia tidak akan sanggup merugikan aku pada kepala kambing itu. Dan tidaklah kepala itu daging yang akan dimasak oleh pembantu. Kalau ia sanggup akan memakan daripadanya, jika ia menyentuh mata atau telinga atau pipi, aku tetap pada yang demikian. Aku makan dari kepala itu bermacam-macam warnanya. Matanya satu warna, telinganya satu warna, lidahnya satu warna, kepala urat lehernya satu warna, dan otaknya satu warna. Dan aku mencukupkan belanja pemasakannya. Sesungguhnya telah berkumpul bagiku pada kepala kambing itu banyak kemanfaatan. Pada suatu hari, Muhammad bin Yahya itu keluar dari rumahnya bermaksud menghadap Khalifah Al-Mahdi. Lalu seorang wanita dari keluarganya bertanya kepada Muhammad bin Yahya, apakah untukku dari engkau kalau engkau kembali nanti dengan mendapat hadiah? Muhammad bin Yahya lalu menjawab, jikalau aku diberikan nanti 100.000 dirham, niscaya akan aku berikan kepada engkau 1 dirham. Lalu ia diberikan 60.000 dirham. Maka diberikannya kepada wanita itu 4 danik. 1 danik sama dengan 1/6 dirham. Diceritakan pula bahwa Muhammad bin Yahya pada suatu kali membeli daging 1 dirham. Maka ia diundang oleh temannya ke rumahnya. Lalu dikembalikannya daging tadi kepada tukang jual dengan dipotong harga 1 danik. Ia mengatakan, saya tidak suka berlebih-lebihan. Al-Amasi mempunyai seorang tetangga dan selalu tetangga itu mengemukakan kepada Al-Amasi supaya datang ke rumahnya. Tetangga itu mengatakan, jikalau engkau masuk ke rumahku, maka engkau akan memakan sepotong roti dan garam. Maka Al-Amasi enggak datang ke rumah itu. Pada suatu hari dikemukakan lagi supaya Al-Amasi datang ke rumahnya. Kebetulan Al-Amasi lapar, lalu menjawab, marilah kita pergi. Lalu Al-Amasi masuk ke rumah tetangganya tadi, maka didekatkan kepadanya sepotong roti dan garam. Maka datanglah seorang peminta, pelayan mengatakan padanya, wahai tuan rumah, diberi barokah kiranya kepada engkau. Lalu peminta tadi mengulangi permintaannya seraya mengatakan, diberi barokah kiranya kepada engkau. Tatkala peminta itu meminta ya kali yang ketiga, lalu tuan rumah itu menjawab, pergi, dan kalau tidak, demi Allah akan aku keluar kepada engkau dengan tongkat. Kata yang punya riwayat, lalu peminta itu dipanggil oleh Al-Amasi seraya berkata, pergilah, kasihan engkau demi Allah. Belum pernah aku melihat seorang yang lebih benar pada janjinya. Dia semenjak beberapa masa yang lampau mengundang aku untuk memakan sepotong roti dan garam. Demi Allah, dia tidak menambahkan kepadaku apa roti dan garam itu. Penjelasan, mengutamakan orang lain atau al-ishar dan kelebihan sifat al-ishar ini. Ketahuilah bahwa sifat pemurah dan zikir itu masing-masing daripadanya terbagi pada tingkat-tingkat. Tingkat pemurah yang tertinggi ialah mengutamakan orang lain atau al-ishar, yaitu ia bermurah hati memberikan harta, serta ia sendiri memerlukan kepada harta itu. Dan pemurah itu sesungguhnya ibarat memberikan apa yang diperlukan kepada orang lain yang memerlukan atau tidak memerlukan. Dan memberikan serta memerlukan sendiri kepada benda itu adalah lebih berat. Sebagaimana sifat pemurah, kadang-kadang berkesudahan kepada manusia itu memberikan kepada orang lain serta ia sendiri memerlukan kepadanya. Maka zikir itu kadang-kadang berkesudahan kepada ia bersikap zikir terhadap dirinya sendiri serta ia memerlukan kepadanya. Maka banyaklah orang zikir yang memegang harta dan ia sakit lalu tidak mau berobat. Ia ingin kepada sesuatu keinginan, lalu tiada yang mencegahnya dari keinginan tersebut, selain oleh zikir dengan harta. Selain oleh zikir dengan harga barang yang diingininya, lalu diperolehnya dengan cuma-cuma, niscaya akan dimakannya. Maka inilah orang yang zikir terhadap dirinya sendiri, serta ia memerlukan kepada barang tersebut. Dan yang demikian itu, ia mengutamakan orang lain terhadap dirinya sendiri, sedang ia memerlukan kepada barang tersebut. Maka perhatikan perbedaan di antara dua orang itu. Sesungguhnya akhlak itu adalah pemberian, yang diletakkan oleh Allah di mana dikehendakinya. Dan tiada tingkat lagi sesudah al-isar itu pada sifat pemurah. Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhu dengan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khashasha. Artinya, dan mereka mengutamakan kawannya lebih dari diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Surat Al-Hasyr ayat 9. Nabi SAW bersabda, manusia manapun yang mengingini suatu keinginan lalu ditolaknya keinginan itu dan ia mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, niscaya diampunkan dosanya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Abu Sa'id dari Ibnu Umar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW tiada kenyang 3 hari berturut-turut sampai ia berpisah dengan dunia. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Aisyah. Dan kalau kami kehendaki, niscaya kami kenyang, akan tetapi kami mengutamakan orang lain dari diri kami sendiri. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seorang tamu singgah pada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tiada memperoleh pada keluarganya sesuatu. Lalu masuklah seorang laki-laki dari golongan Ansor ke tempat Rasulullah. Maka dibawanya tamu tersebut kepada keluarganya, kemudian diletakkannya makanan di mukanya. Disuruhnya istrinya memadamkan lampu dan ia mengulurkan tangannya kepada makanan seolah-olah ia makan, padahal ia tidak makan, sehingga tamu itu makan. Tatkala telah pagi hari, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki Ansor itu, Allah takjub dari perbuatanmu pada malam tadi kepada tamumu. Dan turunlah ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khashasha. Dan mereka mengutamakan kawannya lebih dari diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Surat Al-Hasyr ayat 9. Maka sifat pemurah itu salah satu dari akhlak Allah Ta'ala, dan al-ishar adalah yang tertinggi dari tingkat-tingkat pemurah. Dan yang demikian itu adalah dari adat kesopanan Rasulullah SAW, sehingga ia dinamakan oleh Allah Ta'ala khuluq yang besar atau tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka al'ala khuluqin azim. Dengan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surat Al-Qalam ayat 4. Sahal bin Abdullah Ats-Tsauri berkata, Musa AS berdoa, hai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku sebagian pangkat Muhammad SAW dan umatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai Musa, sesungguhnya engkau tiada sanggup yang demikian. Tetapi aku akan memperlihatkan kepada engkau suatu tingkat dari tingkatnya yang mulia lagi besar. Aku melebihkannya dengan tingkat itu di atas engkau dan di atas semua makhlukku. Yang meriwayatkan meneruskan riwayatnya, lalu dibukanya kepada Musa alaihissalam dari alam malakut langit. Maka Musa alaihissalam memandang kepada suatu tingkat yang hampir membinasakan dirinya dari nur cahaya tingkat itu. Dan didekatkannya dari Allah Ta'ala. Maka Musa alaihissalam bertanya, wahai Tuhan, dengan apa engkau sampaikan Muhammad kepada kemuliaan ini? Allah Ta'ala berfirman, dengan budi pekerti atau khuluk yang aku khususkan kepadanya dari antara mereka, yaitu al-ishar. Hai Musa, Tiada seorang pun dari mereka yang datang kepadaku yang telah berbuat dengan itu pada suatu waktu dari umurnya. Melainkan, aku malu mengadakan perhitungan atau hisab amalnya. Dan aku tempatkan dia di surgaku, di mana saja ia dan dia. Diceritakan orang, bahwa Abdullah bin Ja'far keluar pergi ke kebunnya atau di luar kota Madinah. Lalu ia singgah duduk di atas pohon kurma suatu kaum. Dan padanya ada seorang budak hitam yang sedang bekerja. Tiba-tiba datang seorang budak dengan makanannya. Lalu masuk ke kebun itu seekor anjing dan mendekati budak tadi. Maka budak itu melemparkan anjing tadi dengan sepotong roti. Lalu roti itu dimakan oleh anjing tersebut. Kemudian dilemparinya yang kedua dan yang ketiga. Lalu dimakan oleh anjing itu. Abdullah bin Ja'far melihat kepada budak itu selaya bertanya, "Hai anak, berapa potong roti makananmu setiap hari?" Budak itu menjawab, "Aku tidak mengetahui banyaknya." Abdullah bin Ja'far bertanya lagi, "Maka mengapakah engkau utamakan anjing ini dengan roti itu?" Budak tadi menjawab, "Tidaklah, tempat ini bumi yang ada anjing. Anjing ini datang dari jarak jauh dalam keadaan lapar. Maka aku tiada suka bahwa aku kenyang dan anjing ini lapar." Abdullah bin Ja'far lalu bertanya lagi, "Apakah yang akan engkau perbuat pada hari ini?" Budak itu menjawab, "Biarlah, aku lapar hariku ini." Lalu Abdullah bin Ja'far berkata, "Kebencian di atas kemurahan hati. Sesungguhnya budak ini lebih pemurah daripada aku." Lalu Abdullah bin Ja'far membeli kebun dan budak itu dan alat-alat yang ada di dalamnya. Lalu dimerdekakannya budak itu dan diberikannya kebun itu kepada budak tadi. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Dihadiahkan kepada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala kambing." Lalu laki-laki tersebut berkata bahwa temanku lebih memerlukan kepada kepala kambing ini daripada aku. Maka dikirimkannya kepala kambing itu kepada temannya. Maka senantiasalah masing-masing mengirimkan kepala kambing itu kepada yang lain, sehingga berkeliling sampai 7 tempat dan kembali lagi ke tempat pertama. Ali radhiyallahu anhu bermalam pada satu malam pada tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam, "Sesungguhnya aku mempersaudarakan di antara kamu berdua. Aku jadikan umur salah seorang dari kamu berdua lebih panjang dari umur yang lain. Maka siapa dari kamu berdua yang mengutamakan temannya dengan kehidupan?" Maka masing-masing kedua memilih hidup dan mencintai hidup. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada keduanya, "Apakah tidak kamu berdua seperti Ali bin Abi Thalib yang aku persaudarakan dia di antara dia dan Nabi Muhammad SAW? Ia tidur pada tempat tidur Muhammad SAW. Ia menebuskan Muhammad SAW dengan nyawanya. Ia mengutamakan Muhammad dengan hidup. Turunlah kamu berdua ke bumi. Peliharalah dia dari musuhnya." Maka adalah Jibril pada kepala Ali dan Mikail pada dua kakinya. Jibril AS berkata, "Bikin, bikin, seperti engkau, hai putra Abi Thalib." Catatan, bikin, bikin, kata-kata untuk pujian, diulang-ulangi menyebutnya. Kalau dalam bahasa kita, ya, ya, baik sekali. Allah Ta'ala membanggakan engkau pada para malaikat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, Faminan nasi mayasrina nafsahum tibo'a mardotillah. Allahu ra'uhum bi'ibad. Artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan diri sepenuhnya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah itu penyantun terhadap hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dari Abil Hasan Al-Antaki menceritakan bahwa telah berkumpul padanya lebih dari 30 orang. Mereka itu semua berada di suatu desa dekat Ar-Rai atau Iran. Mereka mempunyai beberapa potong roti yang tidak akan mengenyangkan semua mereka. Lalu mereka pecahkan roti-roti itu dan mereka padamkan lampu. Dan mereka duduk untuk makan. Tatkala makanan itu diangkat, rupanya masih dalam keadaan semula. Seorang pun tiada yang memakan makanan tersebut sedikit pun, karena mengutamakan untuk temannya daripada dirinya sendiri. Diriwayatkan bahwa Su'bah telah datang kepada seorang peminta, dan tak ada pada Su'bah satu pun. Lalu Su'bah membuka sepotong papan dari atap rumahnya, maka diberikannya kepada peminta tersebut. Kemudian ia meminta maaf kepada peminta itu. Huzaifah Al-Adawi menceritakan, pada hari peperangan Yarmuk, atau nama suatu tempat di negeri Syam, Suriah, aku berjalan mencari anak pamanku. Dan padaku hanya sedikit air. Aku mengatakan kepada diriku bahwa kalau anak pamanku itu dalam keadaan mengkhawatirkan bagi hidupnya sebagai akibat dalam perang, niscaya aku beri minum. Dan aku sapu mukanya dengan air ini. Tiba-tiba aku bertemu dengan dia, lalu aku bertanya-tanya kepadanya, aku beri minum engkau? Ia lalu mengisyaratkan padaku, ya. Tiba-tiba dekat di situ seorang laki-laki mengaduh. Ah. Maka anak pamanku itu mengisyaratkan kepadaku supaya aku pergi membawa air kepada orang itu. Lalu aku datangi dia. Rupanya laki-laki tersebut adalah Hisam bin Al-As. Maka aku bertanya kepadanya, aku beri minum engkau. Lalu terdengar pula orang lain mengaduh, mengatakan, ah. Hisam lalu mengisyaratkan supaya aku pergi ke tempat orang tersebut. Maka aku datangi orang itu. Tiba-tiba ia sudah meninggal. Lalu aku kembali kepada Hisam. Tiba-tiba ia sudah meninggal. Lalu aku kembali kepada anak pamanku. Tiba-tiba ia pun sudah meninggal. Rahmat Allah kiranya kepada mereka sekalian. Abbas bin Dahkon mengatakan bahwa tiada seorang pun keluar dari dunia sebagaimana ia masuk ke dalam dunia atau dalam keadaan telanjang tiada berpakaian. Selain Bisir bin Al-Has, telah datang seorang laki-laki kepada Bisir dalam sakitnya. Orang itu mengadu kepada Bisir ada keperluan penting. Lalu Bisir membuka bajunya dan memberikan kepada laki-laki tersebut. Dan ia sendiri meminjam kain pada orang lain. Maka ia meninggal pada kain pinjaman tersebut. Dari sebagian orang sufi yang mengatakan bahwa kami berada di Tursus atau nama suatu kota di tepi pantai Suriah, Syam. Kami berkumpul merupakan suatu rombongan dan kami keluar ke pintu Al-Jihad. Lalu kami diikuti oleh seekor anjing kampung itu. Tatkala kami sudah sampai di muka pintu, tiba-tiba kami jumpai seekor hewan yang sudah mati. Maka kami naik ke tempat yang tinggi dan kami duduk di situ. Maka tatkala anjing itu melihat kepada bangkai tadi, lalu ia kembali ke desa. Kemudian tidak berapa lama sesudah itu anjing tadi kembali bersama kurang lebih 20 ekor anjing lainnya. Lalu ia datang kepada bangkai itu dan ia duduk pada suatu sudut. Dan anjing-anjing lain berkerumun pada bangkai. Semuanya terus memakan bangkai itu. Dan anjing yang seekor itu tetap duduk melihat kepada anjing-anjing tadi, sehingga bangkai itu habis dimakannya. Dan tinggallah tulang. Kemudian anjing-anjing itu semua pulang kembali ke desa. Maka bangunlah anjing yang seekor tadi. Dan ia datang ke tulang belulang itu, lalu dimakannya apa yang masih tinggal sedikit. Kemudian ia pergi. Sesungguhnya kami telah membentangkan sejumlah berita-berita al-isar kepada keadaan wali-wali pada kitab miskin dan suhud. Maka tidak perlu lagi kami ulangi di sini. Kepada Allah kita memohon taufik dan kepadanya azza wa jalla kita menyerahkan diri pada yang diridhoinya. Penjelasan batas sifat pemurah dan fikir dan hakikat sifat pemurah dan fikir itu. Mudah-mudahan Anda mengatakan bahwa telah diketahui dengan pembuktian-pembuktian agama bahwa fikir itu termasuk yang membinasakan. Akan tetapi apakah batas fikir dan dengan apa manusia menjadi fikir? Dan tiada dari manusia selain melihat dirinya itu pemurah. Dan kadang-kadang ia dilihat oleh orang lain bahwa dia itu orang kikir. Kadang-kadang timbul suatu perbuatan dari seorang insan. Lalu manusia banyak berselisih pendapat tentang perbuatan tersebut. Maka suatu golongan mengatakan ini kikir. Dan yang lain mengatakan ini tidak termasuk kikir. Dan tiadalah dari insan itu selain mendapati pada dirinya cinta kepada harta. Dan karena itulah, ia menjaga harta dan menahannya teguh-teguh. Dan jikalau insan itu menjadi orang kikir dengan menahan harta itu, maka tiada seorang pun yang terlepas dari kekikiran. Dan apabila menahan harta itu secara mutlak, tidak mengharuskan kekikiran dan tiada arti kekikiran selain dari menahan harta, maka apakah kekikiran yang mengharuskan kebinasaan? Dan apakah batas kemurahan yang memberi hak kepada seorang hamba untuk bersifat pemurah dan pahalanya? Maka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami akan jawab sebagai berikut. Orang-orang mengatakan bahwa batas kekikiran itu mencegah yang harus diberikan. Maka tiap-tiap orang yang menunaikan apa yang wajib atas dirinya, maka dia itu bukan orang kikir. Penjelasan yang demikian itu tidak mencukupi. Sesungguhnya, orang yang mengembalikan daging kepada tukang penjual daging, umpamanya, dan mengembalikan roti kepada tukang roti, disebabkan kekurangan sebiji atau setengah biji, maka sudah sepakat bahwa orang itu dihitung orang kikir. Dan begitu pula, orang yang menyerahkan kepada keluarganya yang menjadi tanggungannya, sekedar yang diharuskan oleh hakim atau kodi, kemudian ia persempitkan mereka mengenai sesuatu makanan yang dimintakan mereka, tambahan kepada atau sebiji tamar yang dimakan mereka dari hartanya, adalah orang itu dihitung orang kikir. Dan siapa yang ada di hadapannya itu roti, lalu datang orang yang disangkanya akan makan bersama dia, lalu disembunyikannya, niscaya orang tersebut dihitung orang kikir.